Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Seperti yang sudah ana tulis tadi ya, bahwa insyaallah sore ini kita akan membahas tentang perkembangan mazhab Syafi'iyah di bentang antara abad ke-7 dan abad ke-10. Di sini khususnya di abad ke-9 nanti kita akan ceritakan bagaimana qawaid fiqhiyah itu benar-benar berkembang di tangan ulama-ulama mazhab Syafi'iyah, khususnya seperti Imam As-Suyuti rahimahullah, kemudian Ibnul Mulaqin dan lain-lain. Ya, kita akan kisahkan singkat saja, insyaallah kita sedang perjalanan ingin takziah lagi ke Gresik insyaallah. Penulisan usul fikih di dalam mazhab Syafi'iyah di abad ke-7 sampai ke-10 itu tidak ada yang baru ya, hanya yang baru adalah seperti yang dibuat oleh Zinjani dan juga Isnawi, dan sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu pembuatan kitab-kitab usul fikih menggunakan metode takhrij atau yang dikenal dengan takhrijul furu' ala usul. Setelah itu tidak ada yang baru kecuali mereka mensyarah atau meringkas, dan ringkasan yang paling populer adalah ringkasannya Al-Qadi Al-Baydawi, yaitu Minhajul Wusul. Dan Minhajul Wusulnya Al-Baydawi ini asalnya adalah kitab Al-Hasil punyanya Al-Urmawi. Jadi Minhajul Wusul adalah ringkasan daripada Al-Hasil. Al-Hasil itu sendiri adalah ringkasan daripada kitab Al-Mahsul yang ditulis oleh Ar-Razi. Ar-Razi dalam kitab beliau Al-Mahsul itu meringkas 4 kitab langsung. Yang pertama adalah Al-Uhdah punyanya Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Kemudian yang kedua Al-Mu'tamad punyanya Abdul Hasan Al-Basri atau Abdul Husain Al-Basri. Kemudian yang ketiga adalah kitabnya Al-Imam Al-Juwayni yaitu Al-Burhan. Kemudian yang keempat yang dimasukkan dalam kitab Al-Mahsul adalah Al-Mustasfa karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Nah, itu jadi kitab Minhajul Usul. Oleh karena itu, kitab Al-Minhaj ini karena dia intisari dari usul fikihnya Syafi'iyah, maka Minhaj ini menjadi primadonanya usul fikih di kalangan mazhab Syafi'iyah di zaman itu. Sehingga hampir semua syarah yang ada itu rata-rata melayani kitab ini, sebagaimana di dalam ilmu fikih mereka melayani kitabnya dua orang ulama, yaitu kitabnya Nawawi rahimahullah yaitu Minhajul Talibin, dan juga kitabnya Ar-Rafi'i khususnya adalah Al-Muharrar atau kitab beliau Asyarhul Kabir seperti yang ditakhrij oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau At-Talkhis Al-Habir fi takhriji ahadithi Ar-Rafi'i Al-Kabir. Nah, kemudian di dalam ilmu qawaid al-fiqhiyah, kalau kita tarik yang pertama kali menulis disebutkan oleh ulama-ulama dalam buku-buku qawaid fiqhiyah adalah Abul Hasan Al-Karkhi Al-Hanafi rahimahullah, dan beliau adalah orang pertama yang menulis fikih dengan model qawaid fiqhiyah. Kemudian dalam madhab Syafi'iyah sendiri disebutkan oleh Syekh Ali bin Ahmad An-Nadawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, bahwa yang pertama kali menulis qawaid fikih dalam madhab Syafi'iyah adalah Al-Imam Izzuddin ibn Abdissalam. Izzuddin ibn Abdissalam dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam fi Masarihil Anam. Namun hal ini tidak disetujui oleh sebagian penulis, di antaranya adalah Syekh Al-Qawasimi sendiri dalam kitab beliau Madkhal ila mazhab Imam Syafi'i. Kenapa beliau tidak setuju? Karena kitabnya Izzuddin bin Abdussalam itu bukan kitab qawaid fikiyah. Beliau hanya membahas satu kaidah saja. Yang dibahas oleh Izzuddin bin Abdussalam dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam hanya satu kaidah, yaitu darul mafasid wa jalbul masalih. Karena kitab itu sebenarnya adalah kitab tentang maqasid syariah, ya, maqasid syariah. Nah, sehingga sebagian penulis mengatakan jadi kitab pertama yang membahas qawaid fiqhiyah dalam mazhab Syafi'iyah adalah yang ditulis oleh Imam Shadruddin Ibnu al-Wakil rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaid al-Fiqhiyah. Itu abad ke-6 ya, atau abad ke-7, afwan, abad ke-7. Sedangkan Izzuddin bin Abdul Salam itu abad ke-6. Nah, kemudian muncul ulama-ulama yang lain setelahnya seperti Al-Imam Salahuddin Al-Ala'i. Salahuddin Al-Ala'i dalam kitab beliau Al-Majmu' Al-Mudhhab fi Qawaidil Madhhab. Kemudian juga Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab beliau Al-Asbah wa Nadha'ir. Kemudian Al-Imam Az-Zarkashi ya dalam kitab beliau Al-Mansur fi Qawaidil Furu', kalau enggak salah begitu namanya ya. Kemudian nah ini itu qawaid fiqhiyah disusun, dikumpulkan begitu saja, tidak disusun sesuai dengan bab-bab tertentu sehingga acak-acakan ya. Baru setelahnya muncul Al-Imam Ibnu Mulaqin ya. Ibnu Mulaqin menulis kitab qawaid fiqhiyah dan beliau menyusun kitab tersebut sesuai dengan bab-bab yang ada di dalam ilmu fiqih. Sehingga kitabnya Ibnu Mulaqin itu menjadi kitab qawaid fiqhiyah pertama dalam madhab Syafi'iyah yang disusun sesuai dengan bab-bab fiqih, sehingga mudah bagi orang yang membaca untuk menelaahnya ya, tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya. Sampai puncaknya nanti disempurnakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah di abad ke-10 ya. Dan beliau menulis kitab beliau yang sangat masyhur sekali, yaitu kitab Al-Asbah wa Nadha'ir. Nah, kalau kita simpulkan, kitab-kitabnya Syafi'iyah dalam qawaid fiqhiyah ini rata-rata judulnya adalah Al-Asbah wa Nadha'ir. Dan populernya ilmu qawaid fiqhiyah di zaman ini adalah dengan judul Al-Asbah wa Nadha'ir. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa ilmu qawaid fiqhiyah itu adalah ilmu baru, ya, ilmu yang sebelumnya tidak ada. Sedangkan ilmu usul fikih adalah ilmu yang tua ya. Dia ada bersamaan dengan adanya bahasa Arab. Jadi ketika bahasa Arab ada, ya usul fikih ada. Karena memang usul fikih itu kaidah-kaidahnya adalah kaidah bahasa Arab sebenarnya. Rata-rata ya, am, khas, mutlak, muqayyad ya, nasikh, nasikh mansukh bukan ya. Seperti ada apa namanya? Haqiqah, majaz dan seterusnya. Kemudian qawaid fikih sendiri itu dibuat karena memang ada hajah di situ, ada kebutuhan. Di mana ilmu fikih sudah sangat berkembang dan kasus-kasus dalam ilmu fikih ini sudah semakin meluas, semakin banyak, sehingga para pelajar ketika harus menghafalkan semua masalah-masalah fikih itu kesulitan. Sehingga salah satu faedah daripada ilmu qawaid fikih ini adalah memudahkan bagi pelajar fikih untuk mengkategorikan. Jadi qawaid fiqhiyah itu adalah sebuah kaidah di mana sebuah kaidah tersebut mengandung banyak sekali masalah-masalah fikih yang terhimpun dalam satu tema. Ya. Karena definisi qawaid fiqhiyah sendiri disebutkan oleh para ulama adalah qadhiyatun fiqhiyatun kulliyah atau qadhiyatun kulliyatun fiqhiyah juz'iyyatuha qawaid kulliyah fiqhiyah aidan. Jadi sebuah kaidah ya, yang menyeluruh dalam bab fikih dan bagian-bagian daripada kaidah tersebut juga masih merupakan kaidah-kaidah yang besar juga. Atau definisi lain ya, qadhiyatun fiqhiyatun kulliyah yuta'arrafu min khilaliha ahkamu juz'iyyatihal fiqhiyah. Jadi sebuah kaidah fikih yang dengan belajar kaidah tersebut kita bisa mengenal hukum-hukum masalah-masalah fikih yang masuk di dalam atau di bawah kaidah tersebut. Ya, contohnya adalah kaidah misalkan tentang masalah niat. Jadi semua masalah tentang niat, semua masalah tentang amalan hati masuk di dalam kaidah ini, yaitu kaidah al-umur bimaqasidiha. Sehingga semua perkara yang berhubungan dengan niat atau masalah amalan hati masuk dalam kaidah al-umur bimaqasidiha. Contoh lain, ya, masalah madarat dan juga maslahat masuk dalam dua kaidah besar, yaitu yang pertama al-masyaqqatu tajlibut taysir, yang kedua la darara wala dirar. Kaidah tentang masalah adat istiadat yang tidak ada ketentuan syar'inya masuk dalam kaidah al-adah muhakkamah. Kaidah yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan masuk dalam kaidah al-yakin la yazulu bisyak dan seterusnya. Nah, jadi di situ seorang pelajar fikih bisa dengan mudah mengidentifikasi masalah ini masuk dalam tema yang mana, masuk dalam bab yang mana, masuk dalam kaidah yang mana. Faedah yang kedua daripada kaidah fikih adalah memudahkan bagi seorang faqih untuk mengetahui pola daripada hukum Islam. Jadi hukum Islam ini ada polanya. Nah, pola itu ya bisa kita ketahui ketika kita belajar qawaid fiqhiyah. Jadi ada polanya. Oh, ternyata masalah-masalah yang berhubungan dengan maslahat dihimpun dalam kaidah ini. Oh, ternyata masalah-masalah yang berhubungan dengan madarat dihimpun dalam kaidah ini. Sehingga bagi seorang mufti tidak harus repot-repot ya mempelajari kasus per kasus. Ketika dia datang, ada orang datang kepada dia, tanya, kemudian dia jawab, dia bisa dengan mudah mengkategorikan, oh ini pertanyaan ini berhubungan dengan kaidah ini, ya, dia akan tahu tempatnya langsung, kemudian dia akan jawab dengan mudah karena kaidah-kaidahnya sudah dia kuasai. Faedah yang ketiga daripada belajar kaidah fikih adalah melatih, ya, melatih seorang faqih untuk bisa memiliki keterampilan, ya, keterampilan di dalam ilmu fikih, menjadi seorang mujtahid. Karena dia tahu bahwasannya syariat Islam itu hukum-hukumnya pasti berdasarkan tujuan. Ada makna yang ingin dicapai di sana. Ada illah, ada maqasid. Sehingga ketika dia mempelajari hukum-hukum Islam, dia paham bahwasannya hukum Islam itu tidak tekstual. Ya, ada konteksnya di sana. Konteksnya apa? Kadang-kadang orang ya punya kasus yang sama dengan orang yang lain, namun hukum orang yang pertama berbeda dengan hukum orang yang kedua karena berbeda konteks, meskipun secara zahir keadaannya sama. Nah, ini melatih seorang faqih untuk memiliki keterampilan menjadi seorang mujtahid. Nah, di zaman sekarang ya, di zaman kita negara-negara menggunakan undang-undang yang buatan manusia, dengan ilmu qawaid fikih kita juga bisa dengan mudah taqninus syariah, ya, taqninus syariah, yakni membuat syariat ini sebagai undang-undang. Karena kaidah fikih ini membuktikan kepada dunia bahwasannya Islam itu hukumnya tidak tekstual, akan tetapi kontekstual. Sehingga apabila orang ingin menghukumi kasus-kasus yang kontemporer di zaman-zaman sekarang, masih bisa, Islam masih relevan untuk zaman sekarang. Kenapa? Karena Islam itu ya hukum-hukumnya dulu syariatnya itu berupa kaidah, bukan berupa hukum-hukum yang sifatnya tekstual. Jadi ada kaidah-kaidah yang bisa digunakan untuk menghukumi pada kasus-kasus di zaman sekarang ini, ya. Loh, kok bisa? Kan dulu nggak ada kasus-kasus ini. Jawabannya iya, karena polanya tetap sama. Yang namanya maslahat di zaman dulu bisa jadi tetap maslahat di zaman sekarang. Atau kalau zaman dulu maslahat, sekarang nggak maslahat, ya tinggal dipindah dari maslahat kepada madarat. Misalkan ya, hukum makan, ya, makan daging kambing misalkan, bagi sebagian orang itu maslahat, ya, kalau sudah tidak maslahat lagi, maka dia masuk ke dalam kaidah madarat. Maka dengan mudah, ya, fleksibel sekali ya syariat Islam ini, sehingga akan terus relevan di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat, ya, di kondisi apapun kita bisa tetap menggunakan hukum Islam. Oleh karenanya, semua perbuatan, semua kasus yang ada di muka bumi ini pasti ada hukumnya, karena kita punya ilmu yang namanya qawaid fiqhiyah, kita punya ilmu yang namanya usul fiqih. Ya, demikian kira-kira faedah singkat ya tentang qawaid fikiyah yang ada di dalam mazhab Syafi'iyah, dan juga tentang keterangan apa sih qawaid fikiyah, faedahnya apa saja. Ya, bagi antum yang ingin tahu lebih jauh, ya, antum bisa baca kitabnya Syekh Ali bin Ahmad An-Nadawi rahimahullah. Di situ beliau menghimpun qawaid fikiyah dari semua mazhab, dan beliau jelaskan secara historis, ya, bagaimana sih perkembangan qawaid fikiyah, istilah-istilahnya apa. Di sana ada perbedaan-perbedaan istilah antara qawaid fikiyah, asbah wa nadhair, nadhariyah fikiyah, dan seterusnya, dijelaskan semua oleh beliau. Kemudian juga bukunya Syekh Ya'qub Bahusain, Dr. Ya'qub Bahusain, ya Qaid Fiqih juga judulnya, dan beliau buat buku-buku serial ya, satu kaidah satu kaidah, itu juga bagus. Beliau bahas dan bahasannya beliau itu sangat detail ya, bisa dirujuk ke sana. Dua orang itu yang sangat saya rekomendasikan kalau antum pengen tahu tentang qaid fikih secara detail. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.